satu kerja, satu kerja yang yang paling tinggi nilai di Allah SWT. Semua Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, 124 Nabi dalam Nabi-Nabi Al-Quran diutuskan oleh Allah Ta'ala ke dunia ini atas maksud kerja agama, isu agama, iaitu membawa manusia kepada Allah SWT, membimbing manusia, membidik manusia supaya kenal siapa Rabb dia, siapa Tuhan dia, siapa yang beri dia rezeki, siapa yang menghidupkan dia, yang mencipta alam ini, supaya manusia ni kenal Allah. Semua Nabi-Nabi bawa perkataan yang sama, kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, membawa perkara dan kerja yang sama, kalimah yang sama, Ya yuannas Ulu la ilaha illallah. Dan Nabi kita Rasulullah, Nabi yang akhir, Nabi, tak ada Nabi lagi akan dihantar kat dunia. Dan, tapi tugas dan tanggungjawab Nabi kita untuk rahmat seluruh alam sampai kiamat. Contoh sudah mula, ada Nabi yang dihantar kat dunia ni untuk satu keluarga saja, dan usaha Nabi ni untuk keluarga itu saja, dan kesan dakwah Nabi itu pada keluarga itu. Ada Nabi yang dihantar untuk satu satu kampung, dakwah Nabi ini untuk khusus pada kampung itu, dan kesan dakwah Nabi itu pada kampung itu. Ada Nabi yang dihantarkan untuk satu daerah, satu negeri, satu kaum, dan kesan dakwah Nabi itu pada satu daerah, itu satu negeri, satu kaum. Tapi Nabi kita Rasulullah SAW dihantar oleh Allah bukan untuk satu kaum Arab saja, orang Quraisy saja, malahan Nabi dihantar untuk rahmat seluruh alam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi dihantar, diutuskan untuk bawa rahmat kepada seluruh dunia, seluruh alam sampai kiamat. Haa, tuan-tuan. Tuan-tuan sedang mulia, Allah SWT tu Rabbun Nas. Allah Ta'ala Rabb kepada semua manusia, bukan untuk orang Islam saja, kepada semua orang, semua manusia. Rabbun Nas. Al-Quran yang Allah utuskan, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Petunjuk, hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Dan kita umat Nabi SAW diutuskan oleh Allah untuk uhrijat linnas. Kita dihantar, diutuskan untuk manusia, untuk meneruskan, membawa kebaikan kepada semua manusia. Jadi fikiran kita, kerisauan kita bukan untuk orang Islam saja, malah seluruh manusia di alam ini, supaya macam mana mereka boleh datang taat perintah Allah, mereka mati masuk syurga Allah SWT. Ini kerisauan Nabi SAW. Apa kerisauan kebimbangan Nabi kita, dan apa kebimbangan dan kerisauan Nabi kita, iaitu macam mana umat dia daripada zaman dia sampai kiamat, sampai bayi yang akhir dilahirkan ke dunia ni itu pun dapat ucap kalimah La ilaha illallah dan mati masuk syurga Allah. Jadi dengan tugas dan tanggungjawab Nabi kita, satu tugas tanggungjawab yang sangat besar, bukan satu tugas yang kecil. Sedangkan umur Nabi kita 63 tahun je. Umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Usaha nubuat, dakwah yang Nabi jalankan, Nabi usahakan cuma 23 tahun. 23 tahun je. Bagaimanakah tanggungjawab yang besar yang Allah berikan kepada Nabi, sedangkan umur Nabi 23 tahun. Tanggungjawab yang besar untuk umat sunnah soalan sampai kiamat. Sebab itulah Allah SWT, Tuan-Tuan Mulia, Nabi SAW telah menyediakan umat Nabi SAW. Sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi diambil oleh Allah, Nabi sudah menyediakan umat ini untuk teruskan kerja dia, tugas dia, tanggungjawab dia. Nak jadi Nabi tak boleh. Tak ada Nabi lagi. Kalau ada orang bangun kata istihar dekat ni, macam kat Semenanjung tu, banyak lah. Oh, Nabi. Dia kata, ini Nabi. Kalau ada Nabi, dia hukum dia boleh pancung balik dia. Tak ada Nabi lagi. Kan? Bila Nabi wafat dia, itu Musalamah Al-Kazab, dia mengaku jadi Nabi. Ramai orang-orang yang baru masuk Islam, yang baru masuk Islam, yang lemah-lemah iman lagi, tak ikut Musalamah Al-Kazab. Ha, kan? tak ada Nabi lagi. Tapi kerja, usaha, tugas kan, yang Nabi buat, semua Nabi-Nabi buat kan, diberikan tanggungjawab ini kepada umat. Macam contoh, macam tuan-tuan, datuk nenek kita dulu, dia dia buka dulu kalau masa ini kamu muda-muda, datuk nenek kita semua dah hidup ke sini, duduk dalam kawasan Kelingau ni dengan hutan kan. Malam saya duduk dengan satu kawan tu, dia kata sini dulu jalan raya ni semua boleh boleh tidur kat dekat kat dia dulu. Boleh kira kereta lalu, sekarang dah tak boleh dah dulu. Kan? Dulu susah payah Kelingau ni. Susah payah mereka tu nak nak nak duduk sana macam ini. Jadi anak-anak muda tak dapat rasa ni lagi. Dia tak rasa. Dia buka kebun ini, buka kebun tu. Kemudian dia kata, kamu bila saya tak ada, bila saya meninggal, atuk meninggal, atau apa sih panggil apa? Nenek. Nenek meninggal, awak teruskan. Wasiat. Wasiat. Tanggungjawab awak teruskan. Supaya cucu-cucu yang lain semua akan dapat munafat. Inilah tuan-tuan yang Nabi telah tinggalkan kerja usaha ini kepada umat ini. Sehinggakan Allah redha umat ini. Umat Nabi SAW, Allah redha, Allah Ta'ala terima pengorbanan Nabi yang mulia itu. Allah terima umat ini untuk buat kerja agama, berusaha agama. Bukan seorang, bukan orang, semua. Allah beritahu umat Nabi SAW ini, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Kamu semua adalah umat yang terbaik. Kita ni semua umat yang terbaik. Tapi ada satu kerja lah, ada satu tugas lah yang menyebabkan kita ni jadi terbaik. Kalau kita tak buat kerja ni, kita tak buat tugas ni, tanggungjawab ni, macam mana kita boleh jadi terbaik? Macam mana kita nak dapat pelajar terbaik kalau kita malas nak belajar? Malas nak nak nak tu, tak nak dengar cakap cikgu, monteng sekolah. Boleh jadi pelajar terbaik? Bolehkah dia tiba-tiba dia diisytiharkan? Tahunan dia pelajar, ini pelajar terbaik. Dah tentu pelajar-pelajar yang rajin semua, dia akan kata, macam mana orang ini boleh jadi pelajar terbaik? Sedangkan dia malas, dia apa semua, tanya cikgu. Tanya pesarah. Betul tak? Jadi Allah berikan kita satu kerja, satu tugas. Bila kita semua umat Nabi SAW jalankan kerja ini dengan baik, dengan tertib, Allah jadikan asbab hidayat. Pertolongan Allah bersama dengan umat ini. Bantuan Allah bersama dengan kita. Macam mana bantuan dan pertolongan Allah bersama dengan Nabi-Nabi. Apa kerja dia lama? Dia kerja ajak orang kepada takdir Allah. Imanan Allah. Ya yuannas kulu la ilah tukul. Ini kerja Nabi-Nabi. Kata yang sama, kita kena ajak orang yang lain datang kepada agama Allah Ta'ala. Kita kena ada risau, bimbang, tuan-tuan mulia, macam mana orang boleh datang kepada takdir Allah. Tuan-tuan suri yang mulia, semasa Allah Ta'ala dia nak tenggelamkan, nak tenggelamkan kaum Lut alaihi salam, kaum Nabi Lut, masa dia nak terbalikkan tu, Allah perintahkan malaikat sehinggakan sampai kepada langit yang pertama. Kokokan ayam tu malaikat dengar kan. Bila nak terbalikkan tu, maka malaikat dia kata, wahai Allah, aku lihat ada satu orang, ada satu orang hamba kau sedang ibadat, sedang tawaduk, sedang berzikir kan. Dan kau beritahu, wahai Allah, kau tidak akan musnahkan satu kaum tu selagi kaum tu ada beriman dengan kau. Maka Allah beritahu, daripada orang inilah puncanya aku musnahkan kaum. Kerana dia ibadat, dia seorang-seorang dia je. Dia seorang-seorang dia, dia duduk, dia zikir seorang-seorang dia, dia tawajud dengan Allah seorang dia, tak fikir risau macam mana orang lain datang bertahap kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kita jangan ingat kita duduk zikir, kita bersemayang, kita boleh terlepas kan. Kita boleh terlepas dengan tuntutan dakwaan dari kita. Tapi kita kena ambil kerja ni masuk hidup, jadi masuk hidup kita. Ini tanggungjawab kita. Kita kena fikir macam mana orang lain datang perintah Allah. Yang Islam datang kepada perintah Allah, yang bukan Islam datang kepada agama, dia dapat tak perintah Allah, dia pun nak masuk surga juga. Nabi SAW semasa dia buat kisah, dia duduk dengan para sahabat, lalu jenazah. Macam semalam angkat jenazah dari sini. Jenazah seorang Yahudi. Nabi menangis. Nabi menangis lihat jenazah tu dibawa. Maka sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, ini jenazah orang Yahudi, dia bukan orang Islam, orang Yahudi. Nabi kata, dia umat aku. Nabi kata, dia umat aku. Kalau orang Yahudi tu pun Nabi doakan Nabi dia kata, dia umat aku. Dia mati masuk, dia mati tanpa kalimah, dia masuk neraka sama-sama je. Tentang mulia, kisahwan Nabi ni umat dia. Dan semua orang yang kita lihat, walaupun dia tak beriman, dia umat Nabi SAW. Jadi kita perlu doa untuk dia, kita perlu usul untuk dia, khususnya kepada orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Nabi SAW kata, tuan-tuan mulia, satu orang Islam kan, satu orang Islam yang meninggalkan, melengah-lengahkan sembahyang, melengah-lengahkan sembahyang, dia akan masuk dalam neraka satu ukup. Ha, dia akan masuk dalam neraka satu ukup. Satu ukup tu sama dengan 80 tahun. 80 tahun akhirat. Satu hari di akhirat, 1000 tahun kat dunia. Itu yang lengah-lengah akan sembahyang kami. Kalau macam mana yang tidak sembahyang, yang tak, yang orang Islam yang ada kalimah tak sembahyang, macam mana keadaan dia? Ha. Orang Islam yang tak amalkan agama, dia akan masuk neraka lebih dulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Dia akan masuk dulu daripada orang menyembah berhala. Jadi di akhirat nanti dalam neraka, orang-orang yang menyembah berhala ni kata, eh, kenapa kamu pun ada kat sini, sedangkan kat dunia dulu kamu cakap agama kamu, agama kamu agama yang mulia, kenapa kamu ada kat dalam neraka? Dia kata, aku tak amal aku apa yang cakap. Jadi sebab itu kita kena usaha jumpa orang Islam, datang kepada agama. Dalam dunia ni ada 7 bilion, 7 bilion manusia dalam dunia ni. Dalam 7 bilion ni hanya 1.5 bilion dia orang Islam. Nah, yang lain tu semua orang-orang yang tak ada, yang bukan Islam. Agama yang Allah reda, inna dina indallah Islam. Allah reda agama Islam. Jadi bagaimana dengan keadaan mereka? Apa yang kita nak usahakan kepada mereka? Ha, sahabat-sahabat mereka dah usah pada orang-orang yang macam ni. Kan, kita pun kena ada risau dengan fikir orang macam ni. Macam mana boleh datang tarik mereka kepada agama? Kan, dengan akhlak kita, dengan sifat kita. Ha, ini tuan-tuan mulia, mengapa kita pergi jumpa? Kenapa orang tanya, eh, dakwah kenapa tak pergi jumpa? Semalam kita pergi gas malam, ada orang tanya, pergilah dakwah tempat-tempat lain. Pergilah dakwah, dakwah pada orang yang bukan Islam tu dakwah. Jadi kita tak faham apa maksud dakwah. Ha, dakwah ni kita ajak orang kafir masuk Islam. Kan? Wazakir fa'ana zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingatkan orang Islam kepada agama ni satu perkara yang besar. Dua perkara kita kena buat. Tentang dia, bagi orang Islam kita ingatkan dia. Jadi kenapa setiap waktu ada azan? Kenapa setiap waktu ada azan? Semua orang tahu, semain subuh pukul berapa, kat sini pukul 5.15. Kan? Semain zuhur pukul berapa, kenapa setiap waktu ada azan? Azan ni mengingatkan orang yang di luar, ini waktu sembahyang. Mari datang sembahyang, ingatkan orang yang dekat kedai, boleh datang pada sembahyang, ingatkan orang yang kat rumah, boleh datang pada sembahyang di masjid, ingatkan orang yang kat kebun, datang pada masjid. Ha, tuan-tuan. Jadi untuk agama ni, untuk agama kita kena ingatkan. Patut Allah beritahu, wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingati satu amal yang baik. Yang baik bagi orang mu'min. Ini amal yang baik. Kita ingatkan dia dekat akhirat, kehidupan akhirat, kubur, mahsyar, sirat. Kan? Supaya satu hari kita akan tinggalkan dunia ni. Apa yang kita bawa, apa yang kita ada kat dunia, satu hari kita tinggalkan. Dalam semalam, apa yang dibawa, tak ada siapa bawa. Orang angkat dia. Ha, satu hari kita pun macam tu juga. Apa semua akan kita tinggalkan. Harta, kesenangan kita, wang ringgit, pangkat, semua kita akan tinggalkan. Ha, ingatlah supaya dia datang pada agama. Dan ingatkan setiap orang Islam bahawa usaha agama ni, usaha dakwah ni adalah setiap orang Islam. Ini bukan kumpulan tabligh. Maka kita kena faham, ini bukan kumpulan tabligh. Ini bukan satu kumpulan, ini kumpulan. Saya bukan kumpulan tabligh. Saya belum masuk orang tabligh. Tidak, ini amal. Ini amal. Ini kerja. Amal. Dan setiap orang Islam kena amalkan perintah Allah. Macam mana sembahyang, setiap orang Islam kena sembahyang. Ha. Apa tanda orang beriman? Sembahyang, solat. InsyaAllah, Islam kena sembahyang. Kan? Tentang mulia, sembahyang, puasa, zakat, haji, ini uniform kita, uniform. Nak kenalkan kita sebagai orang mukmin. Hari ini kalau kita keluar, kita nak kenalkan satu orang polis. Kalau dia duduk macam ini pakai kereta, mana kita kenal dia polis? Kan? Ataupun askar, kita tak kenal dia. Tapi kalau dia pakai uniform, oh ni askar, ni polis. Kan? Apa kerja seorang polis? Apa kerja seorang askar? Kan? Takkan pakai uniform dia balik. Tak ada kerja dia, ada tugas dia. Ada kerja dia. Bagi orang Islam, bezanya kita dengan orang-orang bukan Islam, dia ada pakaian dia. Ada suka dia. Ini kalau kita keluar dengan orang, mana kita tahu? Contohnya kalau kita keluar kat Filipina, kat Filipina kita dah kenal, muka sama macam kita, muka sama je lagi, mana kenal? Ha, macam tu kita tadi, macam mana nak kenal eh? Ha, kita beragas pun tak kenal satu orang Islam. Tapi di Indonesia tu ni Allah bagi special pada dia, dia boleh kenal ni orang Islam, orang Islam, walaupun pakaian dia lain sama. Ha, kita buat gas di Indonesia, dia kata macam mana nak kenal? Saya tak kenal. Dia kata pak, saya kenal orang Islam, dia ada ada nur sikit kat, kat dia punya dahi. Ha, kenal kenal. Tapi adakah dengan sembahyang, puasa, zakat tu cukup untuk kita? Jadi kita kena buat satu kerja, satu tugas yang semua Nabi-Nabi jalankan. Itu kerja agama, kerja dakwah. Ajak orang kepada masjid. Orang Islam yang jauh dari masjid, datang kepada masjid. Kerana masjid ni satu tempat rahmat. Satu tempat rahmat Allah, masjid ni. Kan? Allah jamin orang yang datang masjid. Innama ya'muru masajidallah iman amana bilarulah. Allah jamin iman dia. Macam ini kalau kalau barang-barang di, di yang kita beli semua dicop. Ha, sirin. Dijamin. Ha, sirin. Tak ada sirin, tak boleh jual. Ini Allah jamin iman orang pergi masjid. Ha. Innama ya'muru masajidallah. Kataan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, orang ini yang beriman dengan Allah hari kemudian. Allah yang beri dia rezeki, Allah yang hidupkan dia, yang matikan dia. Ha, dia yakin dengan Allah. Kan? Dan Nabi SAW ada orang pergi masjid ni, setiap langkah yang langkah, dia langkah pergi masjid, Allah ampunkan dosa dia, Allah tingkatkan derajat dia di syurga, Allah berikan dia pahala. Taman-taman syurga. Ha, macam semalam kita dengar orang, apa ni, satu orang tu yang Singapura beri nama, dia meninggal dunia. Dia kata dia dah, dia dah nampak dah syurga dah. Ha, syurga kat dunia ni lah dia, taman-taman syurga. Apa Allah beri kita bila banyak masa kita kat masjid? Allah beri ketenangan. Allah beri kita sifat, sifat taat. Sifat malaikat Allah bagi. Malaikat ni dia sifat dia taat. Kalau dia sujud-sujud aja. Kalau dia rukuk-rukuk aja. Ha. Dia punya taat. Malaikat yang jaga neraka tu, siapa? Malik ya. Malaikat Malik tu dia jaga neraka. Dia punya taat. Kan? Atau wahai Malik, kau kurangkanlah sikit apa ni kepanasan api neraka. Dia kata apa, tidak, lagi banyak aku beri, beri, beri lagi, lagi Allah akan redha dengan aku. Ada taat. Sifat malaikat ni Allah beri pada kita kalau kita banyakkan masa kita dalam masjid. Jadi untuk itu kita kena ajak satu orang yang masuk di dalam masjid, walaupun dia ni orang jahat sekalipun, kan, dia duduk je, ingat insyaAllah dia akan ingat Allah. Ha, dia duduk je, Allah, walaupun dia kita juga mana kita keluar ni, kita dah lupa dah. Ha, suasana. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat itu, di dalam di pasar mereka ada suasana agama. Di pasar pun iman mereka terpelihara. Iman mereka mantap. Ha. Di pasar pun suasana agama hidup zaman Nabi. Itu pun Abu Hurairah datang pada mereka. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beritahu, wahai kamu semua duduk-duduk kat pasar, harta pusaka Nabi dibagikan di masjid. Ha, mereka semua pergi ke masjid. Tengok tak ada apa-apa pun dibagi-bagi. Ingatkan ada gelang ke, ada rintan ke, belian ke. Ha, tak ada. Ha, tengok apa? Ada orang sedang baca Quran, ada seorang yang zikir, doa hafal Quran. Ha, tak apa mereka kata, ini dah ada pusaka Nabi SAW. Dan ini yang kita nak beritahu. Lagi dan lagi. Jadi satu kita kena buat kerja. Kita kena buat usaha. Kan? Kita kena buat kerja, kita buat usaha. Orang tak faham. Ha. Orang tak faham kita. Bila dia faham, dia cium dari kita. Ada satu orang dekat Keluang tu, masa tu duduk Keluang. Orang tu sangat benci sangat dengan dakwah tu. Tak apa-apa, dia pun bukan buat salah pun dengan orang tu. Dia tak buat salah, tapi dia tengok orang janggul ni, orang benci sangat dia. Benci sangat. Ha, sebelum kawan ni dapat hidayah ni, dia kata, saya tengok orang orang orang tablik ni, orang dakwah ni, dia benci sangat dengan janggul tu. Dia beri salam pun dia orang tahu. Tapi bukan dia buat salah pun, tak ada pun dia, dia naik orang tu, tak ada apa. Kan? Jadi budak ni beri salam lalu dengan dia, dia buat dah tahu. Beri salam, jumpa kat bandar beri salam, dia buat dah tahu. Kan? Tapi selalu dia beri salam, beri salam, beri salam. Satu hari, Allah ketuk juga hati dia tu. Ha, walau keras macam mana pun, Allah ketuk juga. Dia lalu berdepan nak pergi pasar, dia beri salam. Assalamualaikum. Ha, dia diam, dia jalan. Dia jalan, dia berhenti. Dia sendiri cerita yang itu. Dia berhenti. Berhenti. Dia panggil. Ya? Tak tahu. aku ni tengok muka kau ni, kampung ni kau, aku benci sini. Tapi bila kau selalu beri salam, beri salam, beri salam, aku rasa apalah bodohnya aku. Dia beri salam, doa rahmat pada aku, beri kebaikan pada aku. Ha, dia cium lagi budak tu. Sekarang dia pun dah jadi dah, dah korban 4 bulan. Allah Ta'ala menangis saja. Ha, menangis dia. Dia kata apa? Kalau lah aku mati pada masa tu, tahu lah kat mana rumahnya tu, Allah bagi aku. Ha, ini kita jangan rasa jemu, jangan rasa apa. Kita buat usaha, kita buat usaha lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ha, kita jumpa orang lain, jumpa lama-lama Allah kan dia datang ke agama. Boleh insyaAllah kan? Tapi kita kena buat keputusan. Keputusan kena buat. Ha, okay. Ibrahim Adham, Ibrahim Adham ni, dia ni orang, dia ni orang raja, atau raja yang soleh, atau raja yang baik, dia soleh. Ha, dia baik pada rakyat dia, dia baik pada, dia memerintah dengan adil. Ha, satu hari dia tengah kat istana dia, dia doa nak iman dengan Allah lawan kan. Ha, dia dengar ada orang lari. Kan biasa tu dengar ada orang lari atas istana rumah dia. Lari atas bumbung. Ha, atas atap dia, atas bumbung, lari. Lepas tu dia keluar, dia tengok ada seorang pemuda lelaki. Ha, dah lari sana lari sini. Dia kata, apa kau buat atas bumbung rumah? Dia kata, aku cari unta, aku hilang. Aku cari unta hilang. Orang ni adalah malaikat yang Allah nyukui manusia untuk tarbiah dia. Untuk tarbiah dia. Dia kata, kau ni, dia tak adalah kata bodoh. Bodoh tu kasar sangat lah kan. Kau ni waras tak? Dia kata, mana ada unta kat atas ni? Pergi cari unta dekat wadi sana, dekat tempat-tempat rumput. Kan, unta adalah kat sana. Kat atas bumbung mana ada unta. Jadi, malaikat ni yang menjumpai manusia ni pun tanya, tadi aku dengar kau minta iman, kau nak mati dalam iman, kau nak ini, nak ini. Mana ada iman dalam istana? Kau kena keluarlah jalan Allah. Korban. Tuan-tuan ni, kisah ni tentang nak baca, dia punya dialog dia dengan malaikat ni, pendek ni, dia punya fikir, dia punya risau lama. Dia nak buat keputusan bukan sekejap. Macam kita lah nak keluar 4 bulan, 4 hari ni, macam-macam je. Ini kalau keluar ni, duit macam mana? Ini nak keluar ni, anak macam mana? Ini kalau keluar ni, macam mana kita fikir tu kan? Atau, minta maaf, misap, tangguh sekejap. Ha, bukan tak nak keluar, nak keluar. Tapi tangguh sikit. Bukan satu perkara mudah tu. Kita nak keluar ni, maaf ni pun main. Bukan satu perkara mudah nak buat keputusan ni. Untuk keluar jalan Allah, nak tinggalkan sementara kebendaan ni. Bukan sementara. Ini raja lah tu. Ibrahim Dhani raja. Dia memerintah. Dia pun sembahyang. Dia pun baik. Bukan dia tak baik. Kan, dia dialog, dia jumpa waktu menteri dia datang. Menteri dia baik. Menteri dia bukan macam menteri Fir'aun, Haman. Fir'aun nyaris-nyaris dia nak masuk Islam. Aku nak ikut Musa lah, nak ikut Musa lah. Terkesan juga dakwah Musa tu. Tapi Haman dia kata, Fir'aun ni, tuan tu kalau ikut Musa, tuan tu kan jadi macam Musa. Ada janggut. Kan, tuan-tuan, payahlah tuan tu. Status tuan tu standard ni. Tuan tu orang glamour. Ayalah, dia pun tak jadi. Tapi Ibrahim Adham ni punya menteri, menteri dia baik. Menteri dia takut. Kan? Dia tanya macam mana kan? Dia kata, tuanku, dia kata, ada dakwah. Tuanku, kita satu hari pun mati juga. Kan? Satu hari kita mati. Tuanku akan tinggalkan istana, tinggalkan tata, orang lain akan ganti. Istana tuanku akan tinggalkan. Ha, terkesan dia. Ha. Kan? Dia pun kena, pagi subuh dia buat keputusan. Dia pun tinggalkan. Ha, ini dialog dengan malaikat ni. Yang main-main power dia. Ada roh punya. Kan? Dia pun buat keputusan tinggalkan dia. Bukan satu hari, bukan dua hari. Sampai satu masa dia, rakyat dia jumpa dia duduk atas batu tepi pantai. Ha, atas batu tu. Kalau kami orang kat sini tak ada jauh dari laut kan. Kami orang kat kisi. Kisi banyak batu. Teruk sepedak tu. Dia duduk atas tu tengok. Ha, contoh lah kan. Sebab tu rakyat dia datang, dia kata, tuanku sudahlah, dah lama tuanku tinggalkan istana. Dah lama dah, kami perlukan tuanku. Baliklah, merintah balik. Maka dia kata apa, Ibrahim? Dia kata dengan dua syarat. Ha, dengan satu syarat. Kalau kau dapat penuhi syarat ini, aku balik. Kalau tak boleh, aku tak nak balik. Apa syarat dia? Dia kata, ini duit-duit. Ha, ini duit emas, dia kata. Dia pun bawa. Satu keping duit, contoh. Ha, ini duit. Ni dia ni, aku sampak dalam air, kalau kau boleh jumpa, aku balik. Kalau kau tak jumpa, aku nak balik. Ha, ni berang. Lepas tu dia ambil, dia sampak dalam air. Jadi dia punya rakyat semua ahli penyelam tiram. Dari mana kalau pergi Bahrain tu ada lagi penyelam tiram, tak payah pakai gas. Lepas tu penyelam tiram ni kata kat Bahrain, dia jumpa satu mata air. Satu mata air di dasar laut, satu mata air, air dia tawa. Alhamdulillah Allah, di Bahrain. Satu mata air tu Allah, tapi air tu tawa, tak masih. Jadi dia cari, tak dapat. Semua dah penat. Dia kata, tuanku, kami orang tak dapat. Ibrahim Adham ni angkat tangannya. Ya Allah, kembalikan duit emas yang aku sampak dalam laut ni, ya Allah. Belum letak tangan, dah datang lah. Ikan bawa letak atas duit-duit dia. Dia kata, inilah kesan. Saya nak cerita kisah ni. Inilah kesan bila dia puja hantar jalan Allah, keluar jalan Allah, dia dekat dengan Allah. Kita ajak orang keluar 3 hari, bukan nak tinggal isteri, tinggal anak, tinggal pengajian. Kita nak orang tahu di mana tempat bila dengar azan, di masjid dia datang. Kan? Dia boleh belajar agama, dia boleh duduk dengan ustaz dekat-dekat, boleh belajar lagi. Sampai datang. Lepas tu orang-orang yang keluar jalan Allah, 3 hari dia keluar jalan Allah, dia akan kenal masjid. 40 hari dia akan kenal apa kerja dia, tugas dia. Dia keluar 4 bulan, barulah dia tahu ini maksud hidup. Betul tak, Tuan? Jadi kita kena buat keputusan, boleh insyaAllah. Hari-hari kita membagi masa, sekurang-kurangnya 2.5 jam, 1.5 jam kita pergi jarak. Jalan ni pun, Tuan-Tuan, kita jalan ni pun, orang-orang yang bukan Islam tengok pun, kita mau pakai sunnah. Dia tengok pun, dia tekan. Orang Mak Saleh tu, dia jalan je, dia agama batil. Dia agama batil. Orang mati dengan orang hidup pada sama. Orang mati semalam kan? Orang meninggal kan? Dengan orang hidup. Sama. Tak sama. Dia tak deruh. Agama lain, agama dah batil. Agama mati. Dia berjalan je. Jalan je. Pakai tak ada lengan. Dia pakai tak ada lengan ni. Orang Islam tengok. Orang Islam pun pakai tak ada lengan je. Lepas tu dia pakai jantung. Kan? Jantung jalannya, ini apa pakai jantung ni? Dia tak tawa pun. Dia tak cakap pun. Kan, dia jalan ni. Dia jalan ni. Ramai orang-orang yang dah hati iman terketan dengan dia. Hari ni kita bawa agama yang hak. Agama yang mulia, agama yang hak, Islam. Kita jalan bergerak. Kan? Lepas ni keluar masjid dia buka kopiah. Segan. Mana nak kenal dia? Di Sri Lanka, tuan-tuan, dia jemaah Sri Lanka beritahu, dia kata ada satu ketua Buddha. Ketua Buddha ni, dia macam ketua padri lah. Ketua Buddha dalam seluruh dunia ni ziarah Sri Lanka. Sri Lanka ni negara Buddha. Ziarah Sri Lanka. Jadi usahawan menteri dia sambut dia dekat lapangan terbang. Masa dalam perjalanan dia tengok dia Sri Lanka ni, dia tanya dengan menteri ni, kamu ni negara ni negara Islam ke negara Buddha? Jadi menteri dia kata negara Buddha. Agama resmi Sri Lanka Buddha. Tapi saya tak nampak pun tanda-tanda Buddha. Yang saya nampak orang Islam. Tanda sini orang Islam. Dengan jubah dia, dengan janggut dia, dengan kepiah dia, dengan apa itu, saya sini nampak orang Islam. Kan? Mana ada tanda tu? Dia pun takut dia sama dia. Di England pun nama dia, di satu tempat Leicester. Dulu nama dia Leicester. Kami orang keluar jemaah kat situ. Contohnya Leicester tu 8, dia penduduk dia, bandar Leicester tu 28,000 penduduk dia, 28,000 orang. Sikit tak ramai 28,000. 18,000 orang Islam. 18,000 orang Islam. Satu-satunya bandar di UK yang azan boleh pakai mic. Bila petang tu lepas asar, tuan-tuan keluar dia kepada bandar tu, memang bukan suasana tempat di UK lah, memang orang Islam. Dengan jumpa, dengan selepas, dengan janggut, yang wanita dengan pura. Di tengah bandar tu ada tiga gereja dibeli oleh orang Islam. Satu dijadikan markas, masjid lah, markas dakwah. Satu dijadikan apa ni, pusat Islam, mengajar ulum. Ada 500 ulama akan dikeluarkan di situ. Pertama-tama, yang satu lagi pusat perubatan Islam. Macam ni sekali orang buat kerja agama. Suasana agama. Tinggalkan orang-orang kufar panas. Mana yang dapat hidayat lah. Yang tak ada jual orang Islam jauh. Kesan daripada dia bagi masa lah dia. Jadi tuan-tuan mulia, kita kena rasa sedih insyaAllah. Sedih bagi setiap orang Islam, setiap orang ini. Kita buat kerja agama. Inilah kerja dia. Tak ada kerja lain. Inilah kaedah dia. Inilah kaedah dia. Kalau kita rasa ada kaedah lain yang sama, kita akan rugi. Jadi kita mesti kena sabar, kena doa malam, kena doa pada Allah, doa hidayat. Allah sabar tadi kata. Boleh insyaAllah. Siapa sendiri insyaAllah bagi hari-hari untuk rumah masjid. Kemudian tuan-tuan mulia, hubungan dengan markas kita kena jaga. Hubungan markas, kalau boleh lah, insyaAllah minta doa pada Allah. Jangan terkesan dengan gunung ganang yang tinggi-tinggi. Dia tak ada apa-apa pun. Kat Kuantan dah leper dah gunung tu. Dekat dakwah gunung dah leper dah, tak ada lah. Dulu ada ramanya bukit langit. Tempat Haji duduk dulu. Sekarang dah tak ada bukit dah, tengah angin ni. Jadi satu hari satu iPhone yang dia jadi ni, dekat dakwah. Usaha agama tuan. Yang tu kesan kan. Kita minta Allah dengan Allah. Ya Allah, tiap-tiap, kalau boleh tiap-tiap minggu datang makan. Kalau boleh lah minta Allah, Allah berkuasa. Sahabat jalan kaki pergi Cina. Gunung Everest lagi tadi. Gunung Everest lagi. Kan? Jadi hubungan markas, kenapa hubungan markas ni kata ulama? Hubungan markas ni penting tuan-tuan mulia. Pokok kalau ada satu daun, kalau dia masih lekat lagi kat dahan pokok tu, dia masih melekat lagi, daun-daun lagi semua dah gugur, dia masih lekat lagi dekat dahan pokok yang besar tu, dia masih akan dapat munafat daripada pokok yang besar. Dia kan dapat munafat. Tapi kalau daun ni pun dah jatuh juga, lama-lama dia nampak hijau, lama dia kering, kita pijak, pernah habis. Jadi hubungan markas penting untuk kekuatan dalam kerja dakwah. Usaha agama. Allah beri kekuatan. Allah beri kita risau, fikir, bimbang dalam kerja agama ini. Hubungan markas penting ya. Walaupun sini, jangan terkesan dengan lagi. Mau datang setiap minggu. Kan? Setiap minggu datang. Sekejap je, tak lama. Sekarang banyak Allah bagi kemudahan bagi umat ini kan. Orang markas. Kemudian kalau dapat, tak dapat, sebulan sekali. Sebulan sekali kan. Jadi kita minta Allah. Allah yang pilih kita sebenarnya. Boleh insyaAllah? Mesyuarat. Mesyuarat. Alhamdulillah, tuan-tuan Alhamdulillah. Mesyuarat. Mesyuarat wakar. Ramai-ramai datang. Masuk akar, ramai-ramai datang. Ulama kita beritahu. Kan? Ulama kita beritahu. Orang tua kita. Kan? Di Nizamuddin, di Rawin, di Takrir. Kan? Mereka orang-orang yang banyak membimbing kita. Dan kerja agama. Mesyuarat halkal ramai-ramai datang. Dia semua ada fikir, ada risau. Mesyuarat ni, dia otak dalam dakwah. Otak ni. Otak gitu. Jadi kalau otak tak fungsi, tak kerja, kan, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi kita mau duduk ramai-ramai. Walaupun kita tak berisau, duduk dengar dalam mesyuarat. Dia bagi kesan. Dia kesan pada kita. Hubungan makan. Ada satu orang yang jadi elder sekarang di Raiwin. Dia saya tanya dengan satu ulama. Ikan dia kata, saya ni sibuk. Pagi saya sarapan pagi kat Lahore. Tengah hari dekat Tokyo. Kan? Malam dekat London. Hari sibuk sangat dia punya kerja dia. Macam mana saya nak datang makan? Jadi ulama beritahu setiap kali kalau terbang kamu naik lalu atas Raiwin tu. Atas macam Raiwin ni kamu kena doa. Ya Allah, pilihlah saya. Ya Allah, apalah saya tak dapat pergi makan ni. Kan? Dengan selalu dia doa, Allah Ta'ala beri dia masa. Terlebih-lebih mata dah untuk agama ni. Allah terima dia. Allah pilih dia. Boleh sama kita minta dengan Allah. Kemudian mesyuarat. Kan? Hari-hari pun bagi masa. Gas. Kan? Gas kat universiti kita. Datang awal, Alhamdulillah. Kemudian gas kedua datang asal kat sana. Kan? Asal kat tempat kita gas kedua. Dan kita keluar 3 hari masjid kita sendiri. Kalau macam mana pun, kita keluar 3 hari dengan masjid kita sendiri. Boleh insyaAllah, bawa orang baru. Hidupkan orang baru. Kita sediakan diri kita dari da'i, sediakan orang lain dari da'i. Boleh insyaAllah, kan? Jadi kita semua nak belajar dari kami, Alhamdulillah. Banyak hajat. Orang tempat ini yang kita tak dapat tunai. Kita kalau boleh nak jumpa semua orang. Kalau boleh nak jumpa, tapi apa boleh buat. Yang kita tak dapat, kita minta doa dengan Allah. Ya Allah, beri hidayah kepada dia. Beri hidayah. Allah sampaikan. Nabi Ibrahim AS, dan Allah suruh dia seru. Dia kata, wahai Allah, macam mana suara aku terhad ni? Suara aku terhad sedangkan gunung-gunung, siapa nak dengar? Allah kata, kerja kau seru je. Kerja aku sampaikan. Allah sampaikan. Allah beri hidayah. Bila dia seru je, labbaik Allahumma labbaik, satu dunia sampai kiamat orang datang pada Kaabah. Adat Mulaliyah Sermatul Lali buat Bilik ni seluruh dunia. Orang-orang mewat, orang ada kata, Maulana, orang India pun tak suka kerja ni. Orang India pun tolak kerja ni. Macam mana orang seluruh dunia datang? Ha. Ya, macam mana orang dunia datang? Tadi bila dia dah tak ada, tengok seluruh dunia datang Nizamuddin belajar. Buat usaha agama. Ha. Nanti satu dunia datang kat masjid Ar-Rahim. Satu dunia untuk tinggal kan. Allah berkuasa adakan tempat dia landing. Suar tu datang. Ha. Jadi merah start tuan-tuan mulia, masa saya khidmat sana. Dia ni orang mewah, tak tahu apa pun. Ha, tak tahu apa. Orang Kuwait datang dengan jet personal datang. Jet dia punya jet persendirian. Datang kat Nizamuddin, beritahu kat Nathas. Nak ambil meja merah, bagi tarik ke masjid dia. Ha, tuan-tuan mulia, hebat insyaAllah tiba dia tu. Datang ambil, Nathas okay, bawa, bawa pergi sana. Lepas tarik, hantar balik. Dah jadi dekat lah. Ha, Kuwait. Padahal dia punya tempat kat mana tuan, kat Nizamuddin. Bawa tangga je, dia punya bilik. Ha, siapa nak pergi Nizamuddin? Yang ini, dia pergi dah. Ha, kalau tuan pergi Nizamuddin, bawa tangga tu, kan dia dah tak ada lah, dah meninggal. Bawa tangga tu, itulah bilik dia. Ha, kalau kita rumah tangga dia kan, sikit je, bukan dia besar kan? Ha, tapi bagi pada zaman masjid dia, bila dia masa istimak kat Tonggi dulu, tahun berapa tu, yang saya ada tu, dia doa, Mona, Radha Haji dan Mawasan, tunggu dia doa. Bila dia doa, semua Elis menangis. Ha, Elis kata dia punya doa macam Mona Lias dia doa. Ha, macam Bilal dia dulu kan. Bilal dulu, bila kan dah lama dia, bila dia balik kat Mekah, bila dia azan, semua orang menangis. Teringat zaman Nabi SAW. Ha, bila Allah terima orang macam ni, tuan untuk buat agama, untuk agama, Allah boleh pilih siapa-siapa. Kan? Kita jangan terketan dengan orang ni, kita buat je. Boleh Syah eh? Semoga Allah beri rahmat dan saya dan tuan kan. Siapa nak misal kita dengan rumah sama-sama? Ha, jangan nak belajar. Boleh. Ada hijrah, ada nusrah, ada rahmat. Kita boleh gerak sendiri, tak apa. Tak ada masalah. Ha, kenapa? Siapa sedia? Ha. Berapa hari? Tuan-tuan nusrah lagi gini. Eh? Gini-gini boleh? Hari itu sama hari itu. Ini nak keluar masuk surat kan? Ini ya. Itu tak masalah. Itu gini-gini. Eh? Subhanallah. Oh, saksi awak. Ada talent juga.